Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Dan kita masuk pada hadis yang pertama. Qala rahimallahu ta'ala wa an Abi Malik al-Harith ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian atau bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Memenuhi mizan, timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi. Keduanya memenuhi. Semua apa yang berada di pertengahan atau apa yang berada di antara langit dan bumi. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya itu memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu adalah bukti keimanan. وَصَبْرُ دِيَاءٌ, dan kesabaran itu adalah pelita, sinar. Dan Al-Quran itu akan bisa menjadi hujjah, penolong untukmu. Nah, pembela bagimu. Atau sebaliknya, Al-Quran juga akan bisa menjadi pencela, nah, penghujat, bumerang atasmu. Kullu nasi yagdu. Setiap orang itu pergi pada waktu pagi hari. Fabai'un nafsahu, lalu dia menjual dirinya sejatinya. Famu'tikuha au mubikuha. Dia jual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya sendiri, dia bebaskan dirinya sendiri, atau bahkan dia binasakan dirinya sendiri. Setiap hari kita demikian keadaannya. Setiap pagi kita demikian keadaan sejatinya, kita menjual diri kita. Apakah kita menebusnya? Nah, menebusnya, membebaskan diri kita untuk senantiasa tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita membebaskannya hingga kemudian membinasakannya. Hadis dikeluarkan Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Kemudian berkata pensyarah Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, sabaqa lana al-kalamu ala al-ayati allati saqaha al-muallifu rahimallahu ta'ala fi sabri wa thawabihi wal-hathi alayhi, thumma syara'a rahimallahu ta'ala fi bayani al-ahadithi al-waridati fi dhalik. فذكر حديث أبي مالك العشري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله الحديث إلى قوله الصبر ضياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء, يعني أنه يضيء للإنسان. كتب شرح telah berlalu penjelasan pada pertemuan sebelumnya mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, mengenai bab sabar dan pahalanya, serta hasungan untuk senantiasa bersabar. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai untuk menjelaskan beberapa hadis yang membicarakan terkait dengan bab sabar ini. Maka beliau sebutkan hadis yang pertama ini, hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda membaca subhanallah, alhamdulillah, hingga setelahnya sabar itu adalah pelita. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya kesabaran itu adalah sinar pelita. Yang maksudnya sabar itu dapat menerangi seseorang. Yudhi'u lahu 'indama tahtaliku adh-dhulumatu wa tashtaddu al-kurubatu. فَإِذَا صَبَرَ فَإِنَّ هَذَا صَبْرُ يَكُونُ لَهُ ضِيَاءٌ يَهْدِيهِ إِلَى الْحَقِّ. Sabar itu adalah pelita. Kesabaran itu dapat meneranginya. Kesabaran itu dapat meneranginya di saat gelap dan di saat musibah itu menimpanya. Di saat kegelapan itu menyelimutinya, di saat kurubat, musibah itu menimpanya. Faida sabara, jika seseorang itu bersabar, maka kesabaran ini akan, atau kesabaran itu merupakan penerang, pelita, yang dapat menunjukinya kepada kebenaran. Masya Allah. Ketika kegelapan itu menyelimuti dirinya, dzulumat, ketika berbagai macam bentuk musibah bencana menimpa pada dirinya, manakala dia bersabar, maka kesabaran itu akan menerangi dirinya dan akan menunjukinya kepada jalan kebenaran. Walihada dzakara Allah azza wa jalla annahu min jumlatil asyai allati yusta'anu biha fahuwa dhiya'un lil insani fi qalbihi wa dhiya'un lahu fi tariqihi wa minhajihi وعمله لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai salah satu dari hal yang dapat dimintakan tolong oleh seorang hamba, yang dapat dipergunakan oleh hamba untuk meminta tolong, yaitu kesabaran. Bagaimana ayat yang sudah kita baca? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Oleh karenanya apa? Maka disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran itu sebagai salah satu dari hal yang bisa dipergunakan oleh hamba untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu dia akan menjadi penerang hati manusia. Dia akan menerangi manusia dalam hatinya, menerangi jalannya, jalan hidupnya, menerangi amalannya. Karena setiap kali seseorang itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah baginya hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan di hati dan pandangannya. Kapan saja seseorang itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran, maka Allah akan menambah petunjuk baginya dan akan memberikan penerangan di dalam hatinya. Wa yubashshiruhu. Dan akan menunjukinya kepada kebenaran. Taib. Dan akan menjadikan penerangan itu pada pandangannya. Pandangannya. Jadi pandangan itu maksudnya bukan pandangan mata, tapi yang ada di dalam hati. Amma baqiyatul hadithi faqala alaihi salatu wasalam at-tuhuru syatrul iman. Kemudian yang berikutnya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, at-tuhur, bersuci. At-tuhur itu berarti fi'il ya, pelaku, perbuatan gitu. Berarti bersuci itu adalah sebagian dari iman. Dalam riwayat yang lain bisa juga dibaca at-tahuru, berarti kesucian. Nah, itu bagian dari iman. At-tuhur, yakni bidzalika taharatul insan. At-tuhur, yaitu yang dengan itu taharatul insan. Manusia itu bisa melakukan bersuci. Manusia itu bisa suci. Jadi bersuci itu sesuatu yang kemudian manusia yang dengan perbuatan itu bisa menjadi suci. Syatrul iman maknanya nisfal iman. Syatrul iman maknanya setengah dari iman. Wadzalika li'annal imana takhliyatun wa tahliyatun. Demikian itu dikarenakan iman itu adalah maknanya takhliyah. Takhliyah membersihkan. Dengan kha, dengan ha yang bertitik maksudnya kha. Nah. Iman itu adalah maknanya membersihkan. Wa tahliyah dengan ha menghiasi. Nah, itu iman. Iman itu ada dua, membersihkan, mensucikan dan menghiasi. Ya'ni tabarru'un minasyirki wal fusuqi. Yaitu membersihkan, mensucikan dari kesyirikan dan kefasikan. Tabarru'un minal musyrikina wal fusaqi bihasabi ma ma'ahum minal fisqi fahuwa takhalli. Tabarru'un, membersihkan, mensucikan dari orang-orang musyrik, dari musyrikin dan orang-orang yang fasik, dia terlepas dari kefasikan yang ada pada mereka. Bihasabima ma'ahum minal fisqi. Dia lepaskan dirinya dari kefasikan yang ada pada mereka. Wahada huwa at-tahuru ayyatatahara al-insanu taharatan hissiyatan wa ma'nawiyatan min kulli ma fihi adha. Maka itulah yang dinamakan dengan membersihkan, bersuci. Itulah yang dimaksud, yang diberikan makna dengan kesucian at-tuhur. Nah, yaitu di mana seseorang insan, manusia itu bersuci secara hissiyah, secara jasmani, bersuci secara fisik, secara jasmani, secara badan, dan juga bersuci secara maknawi, secara rohani. Bersuci secara badan bagaimana? Berwudu, tayamum, mandi janabah. Bersuci secara maknawi, secara rohani bagaimana? Membersihkan hati dari kesyirikan, kefasikan, kebid'ahan, dan seterusnya. Nah, kenifakan, membersihkan itu semua dari segala sesuatu yang kotor, yang buruk. Walihada ja'alahu Rasulullah alaihi salatu wasalam syatral iman. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan kesucian itu sebagai sebagian dari iman. Nah, sebagian dari iman. Taib. Qauluhu walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dzakara Ibnu Allan ma mukhtasarahu ay hadhihi al-jumlah bi khususiha. Liannaha afdalu diain alhamdu alhamdu walida budia biha alkitabu alaziz. Taib. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, memenuhi mizan. Ibnu Allan rahimallahu taala pernah menyebutkan dalam ringkasannya, menjelaskan enam, yaitu bahwasanya kalimat ini, kalimat alhamdulillah merupakan kalimat pujian yang paling mulia. Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat pujian yang paling mulia. Nah, Oleh karena itu Al-Quran banyak dimulai ayatnya dengan kalimat tersebut. Walidha budi'a biha al-kitabu al-aziz. Oleh karena Al-Quran itu banyak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahi. Nah, sebagaimana surat Al-Kahfi. Taib. Sebagaimana juga surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Nah. Walhamdulillah huwa athana'u ala Allahi bil jamili al ikhtiyari wal iz'ani lahu wal ridha biqadaihi. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keindahan yang murni. Dengan keindahan yang murni. Dan tunduk kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, maknanya adalah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan keindahan yang murni. Dengan keindahan yang murni. Dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan yang baik, ketetapan yang kita inginkan maupun ketetapan yang tidak kita inginkan, kita ridho dengannya. Wal mizan al muradu minhu haqiqatuhu ay ma tuzanu bihi al a'malu imma bi an tajsima al a'mal aw tuzanu sahaifuha fatatishu bis sayyi'ati wa tadhkulu bil hasanah. Al-mizan wal-mizan, yang dimaksud timbangan, itu adalah timbangan secara hakiki. Yang sesuatu yang dengan inya itu amal perbuatan ditimbang, baik dengan menimbang jasadnya atau catatan amalnya. Timbangan itu kemudian menjadi ringan bila seseorang banyak berbuat kejelekan, keburukan, dan menjadi berat bila seseorang banyak berbuat kebaikan. Nah, banyak berbuat kebaikan. Taib. Jadi al-mizan itu betul-betul timbangan yang nanti akan Allah letakkan pada hari kiamat. Yang memiliki dua anak timbang. Dua anak timbang. Dan memiliki lisan dan bisa berbicara. Taib. Timbangan. Dan nanti yang ditimbang, itu sebagian ada yang ditimbang secara fisiknya, jasadnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti seseorang pada hari kiamat yang ketika dia hidup dia termasuk orang yang orang yang termasuk orang yang gemuk besar, tetapi ketika ditimbang tidaklah dia itu lebih berat dibanding setengah sayap nyamuk. Jasadnya ditimbang. Pun demikian dalam hadis kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan kalau seandainya betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang, misalnya dia akan lebih berat daripada Uhud. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah amalan. Yang ditimbang adalah amalannya. Amalan kebaikan, amalan keburukan, ditimbang amalannya. Taib. Wa may ya'mal mithqala dzarrah yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi, dia akan melihat. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat. Yang ketiga, sebagian yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amalannya. Lembaran-lembaran catatan amalannya. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Dalam hadis seseorang yang melakukan kejelekan dan diperlihatkan kepadanya sebanyak 99 sijilat lembaran, yang dimana lembaran setiap lembaran itu panjangnya sekian dan sekian hingga dia merasa dia akan binasa, tetapi dikeluarkan bitaqah, kartu yang berisi kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kemudian ditimbang dan lebih berat dibanding kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini diantara juga keutamaan tauhid bagi orang-orang yang memurnikan tauhid, menjaga tauhidnya dan tidak membatalkan tauhidnya. Taib. Akhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.